بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah siang atau pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah dan kita sampai pada syartu radd, ya, syarat mengembalikan barang. Jadi selain ada aibnya syaratnya lagi. Nah, ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un شرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن المشتري من الرد أما إذا لم يتمكن بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان ثم علم بالعيب فلا رد ولا أرش العيب. Sampai sini ya. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Misnan. Syaratu raddil mabi'i bil'aibil qadim. Syarat. Jadi syarat di mana boleh barang itu dikembalikan. Bil'aibil qadim. Dengan adanya cacat yang memang sudah ada sejak dimiliki oleh penjual. Jadi cacatnya, syaratnya bukan hanya cacatnya ada, tapi syaratnya juga ada lagi nih, yaitu ayyatamakkana al-mushtariyu min ar-radd. Si pembeli mungkin untuk mengembalikan barang. Artinya barang itu memang sangat mungkin dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif. Amma idza lam yatamakkan. Tapi kalau si pembeli nggak bisa mengembalikan barang, dia tahu aibnya ada, cuman barangnya nggak bisa dikembaliin. Bi antali fal mabi'u, seperti barangnya rusak semuanya gitu. Misalnya dia beli motor yang ada aibnya tuh di peleknya misalnya, tapi sebelum dikembalikan ternyata semotor-motor rusak. Ya, enggak bisa dikembaliin. Au matatid dabbah. Atau kalau itu hewan, hewannya udah keburu mati. Matatid dabbah, mati itu hewan. Au utikal abdu. Budaknya kemudian bebas. Artinya, dia beli budak, kemudian budaknya langsung dibebasin. Setelah dibebasin, ketemu ada aibnya. Wah, ini budak ada aibnya nih. Mau dibalikin, enggak bisa. Kenapa? Karena sudah dibebaskan. Awukifal makan, atau rumah nih, rumahnya udah diwakafin, tempat itu udah diwakafin. Summa alima bil aibi, kemudian baru dia ngelihat ada aibnya, dan itu aibnya diyakini bahwa itu ada sejak dimiliki oleh penjual. Fala radda, maka gak boleh, gak bisa dibalikin. Kenapa gak bisa dibalikin? Ya udah gak bisa lagi dibalikin, karena barangnya rusak semuanya. Atau mati, hewannya mati, atau justru tempatnya udah diwakafin. Wala arsyul aibu, wala arsyul aibi, dan dia tidak mendapat arsy. Arsy itu denda. Ganti rugi kalau bahasa kitanya. Arsy itu ganti rugi daripada aib tersebut. Wal arsyu, yang disebut arsy. Arsy itu bahasa kitanya ganti rugi ya. Cuman kalau bahasa ulama fikih arsy itu diat. Diat itu denda. Iya denda. Denda dalam hal akad muawadah itu namanya arsyu. Al-arsy. Wal arsyu juz'un min tsamanil mabi'. Arsy itu juz. Itu sebahagian atau walahu arsyu, ya. Oh, saya yang salah baca. Thumma alima bil aibi fala radda walahu arsyul aibi. Nah, gitu. Walahu arsyul aibi. Benar-benar. Saya salah baca nih. Jadi ketika si pembeli nemu ada kerusakan barangnya, ada cacat barangnya, tapi barangnya udah enggak dia pegang. Entah karena barangnya mati atau barangnya rusak semua atau budaknya sudah dibebaskan atau tempatnya sudah diwakafkan, maka dia enggak bisa ngembaliin barang itu walahu, tapi dia bisa dapat arsyul aibi, dia dapat garansi atau denda daripada aib tersebut gitu. Berapa tuh arsy-nya dendanya, apa ganti ruginya? Wal arsyu yang disebut arsy ganti rugi itu juz'un min tsamanil mabi', itu sebahagian daripada harga barang dagangan. Nisbatuhu, persentasinya ilaihi nisbatu mana qasal aibu. Persentasi apa namanya? Persentasi ganti rugi kepada harga jual, kepada harga barang dagangan itu nisbatu mana qasal aibu minal qimati inda salamah, yaitu persentasi aib minal qimah daripada harga inda salamah ketika barang itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat. Jadi gini, jadi ganti ruginya begini, barangnya misalnya kan apa namanya rumah nih, rumahnya dihargain 500 juta gitu ya. Kemudian habis dia beli 500 juta itu rumahnya dia wakafin. Misalnya buat pesantren, buat kelas pesantren, apapun lah dia wakafin. Ternyata setelah dia wakafin dia baru tahu bahwa ternyata itu rumah enggak punya sanitasi. Orang mau buang air kagak ada pembuangan. Itu kan cacat tuh. Itu aib tuh. Ah gitu. Maka nggak bisa dibalikin. Kenapa? Karena tempatnya udah diwakafin, tapi dia dapat ganti rugi dari cacat tersebut. Nah, harganya kan 500 juta tuh. Sedangkan cacatnya itu ada pada sanitasi. Sanitasinya tuh kira-kira harganya kalau dihitung dalam rumah misalnya 50 juta. Berarti kan 10% dari harga rumah. Nah, maka dia dapat ganti 10% dari ganti ruginya 10%. Jadi barang yang enggak mungkin dibalikin tapi dia dapat kembalian ganti rugi yaitu sebesar 10% dari harga barang gitu. Dari harga jual belinya, dari harga barang yang didagangkan. Karena nilai arsy ganti rugi itu adalah nisbatnya kepada harga seluruh. Dalam hal ini yang cacat itu sanitasi. Sanitasi itu dari untuk harga satu rumah itu dia nilainya 10%. Misalnya begitu ya. Seperti itu contohnya. Misaluhu. Misaluhu. Contohnya kimatuhu mi'at bil aibin. Barang tersebut harganya itu mi'ah. 100, katakanlah 100 dirham. Ya 100 dinar. Bil aibin tanpa ada cacatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Pak Erwin. Dari Perth, Australia. Kimatuhu barang dagangan itu nilainya 100 dinar bila aib, kalau enggak ada aibnya. Wa tis'una ma'al aibi, dan 90 dinar kalau ada cacatnya, ada aibnya. Fal arsyu usru thumun, maka dalam hal ini ganti ruginya adalah 1 per 10. 1 per 10 ya 10% ya 10% dari harga. Walau kana tisamanin. Jadi intinya itu tadi. Ini rumah nih harganya 500 juta. Kalau rumahnya benar. Cuman ini rumah nggak ada sanitasinya. Maka harganya berkurang jadi berapa? Jadi 450 juta. Nah, kalau 450 juta berarti itu harganya si sanitasi itu, aib itu nilainya 10% dari rumah. Gitu. Karena 10% dari rumah, ya dia pembeli ngasih tuh, penjual ngasih balikin 10%, itu 50 juta dari harga barang dagangan. Fal arsyu usru sumuni, maka yang namanya ganti ruginya itu 10% dari harga. Walau kanat tamanin, kalau memang harga barangnya itu 80, fal arsyu khumsu sumun, maka apa namanya ganti ruginya yaitu 1/5 dari apa namanya 1/5 dari harga itu 20%. Wa ala hadza, dan begitu seterusnya. Jadi intinya barangnya nggak mungkin dibalikin karena barangnya udah hilang atau udah diwakafin atau malah mati gitu. Tapi dia dapat ganti rugi aibnya. Dia beli kambing harganya 3 juta kan begitu. Kalau dia sehat, ternyata kemudian ketahuan bahwa kambingnya tuh punya penyakit, punya cacat. Yang kalau sebenarnya dia tahu itu punya penyakit, nilainya tuh bukan 3 juta tapi 2.700.000 misalnya. Nah, berarti harga aibnya itu, ganti rugi aibnya itu 300.000. Itu 10%. Berarti dia dapat ganti rugi 10% dari harga barangnya. Barangnya nggak mungkin dibalikin lagi karena udah mati atau udah hilang gitu. Walau zala mulkul mushtari, mulk atau milku sama nih. Walau zala milkul mushtari au zala milkul mulkul mushtari anil mabii bi bai'in. Kalau hilang sudah kepemilikan pembeli anil mabii dari barang tersebut bi bai'in, karena sebab udah dijual lagi. Saya punya beli mobil dari Afif 500 juta. Mobil 100 juta lah ya. Saya beli dari Mu'afif 100 juta. Nah, 100 juta itu mobil kemudian saya jual lagi ke orang gitu. Artinya kepemilikan saya terhadap mobil udah hilang dengan saya jual itu. Kemudian ketika nyampe ke pembeli kedua, baru kelihatan tuh aibnya. Nah, itu kondisinya begitu. Fala radda fil hali, maka tidak mungkin bisa dikembalikan seketika itu. Ditelepon, "Ustaz, mobilnya ada cacatnya yang kemarin yang aneh beli," gitu. Waduh, itu juga aneh, nggak tahu tuh. Aneh beli sama Afif, gitu. Nah, maka ketika itu nggak bisa tuh dibalikin ke Afif, ke penjual pertama. Belum bisa. Wala arsyu ala sahih, dan tidak ada arsy, tidak ada ganti rugi ala al-asah menurut pendapat yang sahih. Li'annahu lammai asil mushtariyi minar raddi. Karena si pembeli lam yai'as itu tidak putus asa. Maksudnya tidak putus asa itu masih punya kemungkinan untuk mengembalikan barang. Maka ketika itu dia belum bisa balikin, dia juga nggak dapat ganti rugi. Belum, kenapa? Karena dia masih punya kemungkinan untuk bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjual pertama. Li'annahu lam yai'as, karena si pembeli lam yai'as, belum putus asa, artinya masih punya kemungkinan minar raddi untuk dia mengembalikan. Li'annahu karena si pembeli itu rubama ya'udu, mungkin saja li'annahu hunya berarti kemabi ini, ke barang dagangan. Li'annahu karena barang dagangan itu begitu, rubama ya'udu ilaihi, mungkin saja kembali kepada dia. Wa yatamakkanu min raddihi, dan karena sudah kembali ia tamakkan mirudihi, dia mungkin untuk mengembalikan barang tersebut. Bikhilafil mauti, berbeda kalau barangnya mati, yang didagangin hewan misalnya, barangnya mati itu. Awal waqf atau juga wakaf, karena kan enggak bisa ditarik lagi. Wa kadza istiradul jariyah, begitu juga si jariyahnya udah enggak perawan lagi. Istilah itu melahirkan. Jadi maksudnya enggak perawan lagi jariyahnya. Beli budak, budak perempuan. Tujuannya untuk istimta, mencari nikmat dan kemudian bisa melahirkan anak dari budak tersebut. belum apa namanya, belum dinikmati udah dijual lagi budaknya ke orang lain gitu. Ternyata pas di apa namanya, pas di orang lain baru ketahuan tuh apa namanya aibnya. Ternyata budaknya nggak perawan lagi. Nah, maka nggak bisa tuh dikembalikan ketika itu. Ya nggak bisa juga ya, karena emang keperawanannya udah hilang kan. Nah, sama seperti mati dan seterusnya itu. Li'annahu ta'azzara ar-raddu fayarji bi arsyha. Karena tidak ta'azzar, dia sudah tidak lagi mungkin untuk dikembalikan. Fayarji'u bi asyriha, maka dia cukup untuk mendapatkan ganti ruginya saja. Begitu. Fayarji'u bi asyriha, maka dia kembali dengan ganti ruginya saja, arsynya. Jadi syarat untuk, jadi kita sudah tahu bahwa barang dagangan itu boleh dikembalikan. Ana namanya khiyarul aibi, garansi cacat, garansi barang cacat. Tapi syarat garansi cacat itu, kata Imam Ulama Syafi'i, syaratnya apa? Syaratnya bahwa dia mungkin untuk mengembalikan barang. Maka kalau barangnya tidak mungkin dikembalikan karena barangnya rusak semuanya misalnya, atau barangnya hilang, atau barangnya digosok, barangnya dimaling orang. Kalau di hewan barangnya mati, maka dia cuma dapat apa? Dapat ganti rugi aibnya saja. Yaitu tergantung dari harga, persentase aib dari harga barangnya. Dan kalau barangnya memang udah hilang dia kepemilikannya karena dijual lagi, ketika itu nggak bisa dikembaliin. Tapi mungkin dia bisa kembaliin ketika barangnya jadi milik dia lagi. Gitu. Wa'alam ketahuilah. Nah ini kemudian syarat lagi nih. Wa'alam ketahuilah anna radda alal fawri. Bahwa ngembaliin barang itu haruslah alal fawri. Harus sesegera mungkin. Jadi ketika tahu ada aibnya, jam itu juga dia langsung bawa, datang ke kios, balikin. Gitu. Itu namanya alal fawri. Li'anna al-asla fil bay'i al-luzum. Karena hukum asli jual beli itu al-luzum. Ya saling mengikat. Artinya ya udah beres. Si penjual dapat duit, pembeli dapat barang. Luzum, dan itu menetapkan. Fa'idha amkanahu rad wa qasar. Kalau kemudian dia mampu mengembalikan barang, dia tahu ada aibnya. Aibnya ini pasti udah lama nih dari sejak si penjual punya. Dia tahu ada aibnya dan dia mungkin bisa mengembalikan. Fa idza amkanahu ar-raddu, kalau dia sangat mungkin mengembalikan. Wa qasar, tapi kemudian dia lalai. Entar aja lah. Udah besok aja lah. Tarsok mulu gitu. Bininya nanyain, "Bang, oh no kasur balikin, oh kasur jelek, kasurnya cacat gitu. Oh no ranjang balikin." Ya entar lah. Besok dah gitu. Tahu ada aibnya mungkin bisa ngembaliin, tapi dia kosor, dia ngelalai. Udah entar aja lah gitu. Lazimahu hukmu, maka tetap bagi dia hukum jual beli. Artinya udah enggak bisa dibalikin lagi, orang dia yang lalai. Mestinya kalau ada aib langsung balikin. Seenggaknya langsung telepon. Haji, ini kasurnya ini ternyata gini, ya gitu. Tapi kalau dia abai melalaikan, ya udah, jadi jual belinya sah. Maksudnya jual belinya sah, hukumnya tetap, yaitu si pembeli punya duit, si pembeli dapat barang, si penjual dapat duit, sudah selesai. Wa mahallul fawri fil aqdi 'alal a'yani. Dan tempat di mana harus menyegerakan mengembalikan barang itu dalam akad alal ayan, itu barang yang udah ada. Artinya barang yang udah kita pegang begitu. Amal wajibu fi zimmati, sedangkan kewajiban yang masih ditangguhkan, entah itu baik salam, duitnya udah masuk duluan atau barangnya duluan, duitnya ngutang begitu. Bibai'in wa ammal wajibu fi dhimmati, sedangkan kewajiban yang ditangguhkan di dalam tanggungan bibai'in karena sebab dagang au salamin atau sejab salam. Kalau bai' itu ya saya dapat barang tapi duitnya belakangan gitu. Jadi barangnya dulu masuk. Itu namanya bai' apa namanya tuh bai'ul ajal. Atau bisalam, duitnya dulu masuk barangnya belakang. Berarti kan itu ada kewajiban yang fi dhimmah. Kewajiban fi dhimmah itu kewajiban yang masih ditangguhkan. Kalau dalam hal alal faur ini, kewajiban alal faur wajib mengembalikan barang sesegera mungkin. Kalau memang barangnya udah ayan, bai'ul ayan. Bai'ul ayan itu ya jual beli takabut, udah serah terima gitu. Itu wajib alal fauri gitu. Sedangkan amal wajib fi dhimmati bi bai'in aw salamin, sedangkan kewajiban yang masih ditangguhkan bi bai'in karena jual beli aw salamin, fala yushtarotul faur, maka tidak disyaratkan menyegerakan. Saya dapat barang duluan, duitnya masih ngutang, saya dapat barang. Saya lihat, oh ada cacatnya nih, begitu. Balikin enggak? Ya ntar aja lah, orang duitnya juga kita belum bayar. Ntar pas dia nagih aja, kita kasih sekalian, kita balikin barang. Ah, enggak apa-apa tuh, karena tidak disyaratkan alal faur, karena dia kewajiban fi dhimmah, ditangguhkan. Lianna radda ma fi dhimmati la yaqtadi raf'al aqdina. Karena kalaupun kita kembaliin, lianna radda ma fi dhimmah, karena mengembalikan barang yang masih di dalam tanggungan atau kewajiban yang masih di dalam tanggungan, la yaqtadi raf'al aqdi, itu tidak raf'al aqdi itu la yaqtadi raf'al aqdi, tidak membuat akad itu menjadi hilang. Tidak membuat akadnya terputus. Akadnya tetap ada. Datang barang. Duitnya belum bayar. Aneh, duitnya belum bayar, datang barang. Saya telepon, Pak Haji, ternyata barangnya jelek nih. Gitu. Dibalikin sama orang Pak Haji. Yaudah, balikin barangnya dah. Ntar saya ganti yang baru. Ah, itu. Atau kalaupun dibalikin barangnya, kata Pak Haji, Ustaz, ntar ya, barangnya tanggal sekian. Gitu. Jadi kita ngembaliin barang itu juga tidak membuat akadnya terputus. Kenapa? Namanya juga akad fidzimah, kan begitu. Akadnya ditangguhkan. Saya kan janjinya janji bayarnya tanggal 15. Ya kan gitu. Barangnya udah datang dari tanggal 1. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu adalah masa tenggang di mana kalaupun barangnya datang berkali-kali kemudian kita balikin lagi, tidak membuat akadnya terputus sampai benar-benar keduanya bersepakat untuk udah nggak jadilah gitu, alikolah namanya. Itu maksudnya. Jadi tidak disyaratkan sesegera menyegerakan mengembalikan barang kalau kondisinya adalah jual beli yang ditangguhkan. Bikhilafil mabi'il muayyan, berbeda dengan barang dagangan yang muayyan yang memang sudah takhabut, sudah serah terima, itu namanya bai'ul ay bai'ul muayyan. Kadza qalahu al-imam, begitulah yang dikatakan oleh Imam Al-Juwayni, wa aqarrahu 'alaihi Ar-Rafi'i, dan ini diikrarkan, diiyakan oleh Imam Ar-Rafi'i fi kitabil kitabati, dalam kitab Al-Kitabah. Kitab Al-Kitabah itu maksudnya kitab yang membahas tentang mukatab, budak mukaddam. Wa Ibnu Rifa, begitu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rifa fil Matlab, dalam kitabnya Al Matlab, fa'rifhu, ketahuilah itu. Tsumma haitsu kana lahu ar-radd wa atabarna al-fawra, dan sebagaimana tentang kewajiban tentang bolehnya pembeli mengembalikan barang, wa atabarna, dan kita syaratkan dalam pengembalian barang tersebut al-fawra, sesegera mungkin. Falyubadir birraddi 'alal 'adah, maka yang dimaksud dalam segera itu falyubadir birraddi 'alal 'adah, dia segera mungkin mengembalikan barang tersebut 'alal 'adah, sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan maksudnya apa? Dia beli barang di pasar pagi hari, siang ketemu aibnya kelihatan. Kan syaratnya harus mengembalikan barang sesegera mungkin. Tapi kan kebiasaan di situ, emang pasar nggak buka kalau udah siang. Gitu. Pasarnya tutup, buka lagi kapan? Besok pagi lagi. Maka kan ada penundaan tuh. Dari mulai siang dia ngeliat ada aibnya, sampai pagi tuh mungkin ada 12 jam, bahkan lebih. Itu kan penundaan. Tapi penundaan itu tidak keluar dari definisi alal fauri. Kenapa? Karena emang kebiasaan orang sini pasar bukanya pagi. Siang dia ketemu aib, nggak mungkin dia balikin gitu. Karena pasar bukanya paling awal itu pagi-pagi. Maka yang dikatakan dia tidak alal faur atau dikatakan lalai, kalau besok paginya pasar udah buka, dia juga belum balikin. Nah, itu namanya keluar dari alal fauri. Jadi alal faur atau tidak alal faur itu dikembalikan kepada kebiasaan. Begitu juga yang misalnya barang kebiasaan yang mana ada toko yang mengharuskan kontak dulu misalnya. Jadi sebelum mengembalikan tuh harus ada komunikasi dulu misalnya. Dan itu tidak dikatakan abai karena dia sudah melakukan sesuatu yang diminta, yaitu alal fawrinya dia langsung telepon. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Falau alimal aiba wa huwa yusalli, kalau kemudian dia tahu ada aibnya, wa huwa yusalli, dan dia sedang sholat. Jadi mungkin lagi beli apa nih, dia lagi sholat kemudian matanya ngelirik, ternyata barang yang dia beli itu rusak misalnya gitu. Pokoknya dia tahu ada aib tapi dia lagi sholat. Au yakul, atau dia sedang makan. Falahu ta'khir, maka dia boleh menunda pengembalian barang hatta yafruq, sampai dia selesai sholat atau dia selesai makan. Hatta yafruqo, sampai dia selesai sholat atau selesai makan. Kenapa? Karena li'annahu la yu'addu muqassiran, karena makannya dia, sholatnya dia itu yang membuat dia menunda untuk mengembalikan barang, tidak disebut sebagai mengabaikan pengembalian barang. Mengabaikan itu ada kesempatan waktu tapi dia ngembalikan, itu namanya abai. Tapi kalau dia lagi makan, dia lagi sholat, itu tidak dikatakan abai. Ya dia lagi ngerjain sesuatu yang lain begitu. Wa kadza law kana yaqdi hajatah, begitu juga kalau memang dia sedang menunaikan hajatnya. Hajat dalam arti yang lebih luas ya, lagi ngojek, lagi kerja, nyari orderan, nyari objekan, nyalauin orang begitu, sampai kemudian nganterin barang, itu kan hajat dia juga. Intinya kalau dia mengembal tahu ada aib tapi dia belum bisa mengembalikan karena ada kewajiban atau hajat yang dia butuhkan, hanya dia ngerjain dulu itu hajatnya baru dia ngembaliin barang, itu tidak dikatakan abai, masih tetap dalam standar alal fauri. Wa kadza law kana fil hammam, begitu juga kalau dia lagi di dalam WC. Au kana lailan, atau tahu aibnya malam hari, kan enggak mungkin malam-malam dia balikin ke kios. Kiosnya juga udah pada tutup kan begitu. Hatta yusbih, maka dia tunda pengembalian barang sampai pagi hari. Li adami taksiri fi dzalika bi'tibaril 'adah, karena tidak dikatakan abai itu, tidak dikatakan lalai fi dzalika dalam contoh-contoh yang tadi kita sebut, bi'tibaril 'adah, kalau kita merujuk kepada kebiasaan. Wala yukallaful adwu, dan ketika mengembalikan barang la yukallaful adwu, dia tidak diharuskan, dia tidak apa namanya, tidak diwajibkan, tidak dibebankan untuk adwu, yaitu lari lu cepat biar pokoknya enggak kayak duit kaget gitu. Dia balin barang aja, jadi tidak disyaratkan harus rekan, katanya harus alal fauru. Ya alal fauru kagak mesti lari juga. Wala rakadul farsi, wala rakadul faras, wala al-adu, wala rakdul farasi, wala rakdul farasi wa nahwi dhalik, dan juga tidak lari secepat kuda maksudnya. Jadi nyantai aja. Wala rakdul farsi, wala rakdul farasi, dan tidak lari secepat kuda. Thumma in kana al-ba'u hadiran, tapi kalau si penjualnya hadir, ada di dekat dia, raddahu alaihi, dia langsung balikin aja. In kana al-bai'u hadiran, raddahu 'ala al-bai', langsung balikin ke orangnya. Falau rafa'a al-amru ila al-hakim, kalau seandainya dia angkat perkaranya ke pengadilan, dilaporin tuh ya, dia beli rumah misalkan, ada tuh ya. Ya kalau beli timbang beli barang 100.000 kan enggak mungkin kita ke pengadilan. Ini barang harganya 100 juta nih, barang harganya 500 juta, bahkan 1M. Ternyata ada cacatnya tuh, dibohong ternyata. Ah, dia boleh tuh datengin pengadilan, dan kita punya ya pengadilan, apa sih namanya kalau jual beli tuh, tata usaha ya, atau hak konsumen, atau apalah gitu. Saya belum pernah. Ya karena beli barang kagak ada yang sampai segitu-gitu juga nilai. Beli barang yang 10.000, 20.000. Kan ya? Jadi belum pernah tuh kalau ada masalah. Tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, falau rafa'al amru ilal hakim, falau rafa'al amru ilal hakimi, kalau dia bawa perkaranya tuh ke pengadilan di depan hakim, fahuwa akadu, maka itu jauh lebih kuat gitu. Falau radda wakiluhu, kalau seandainya yang balikin tuh bukan dia tapi wakilnya. Tadi tuh Afif jualan mobil. Saya yang beli tuh harga 100 juta. Tapi saya nyuruh orang. buat balikin. Balikin tuh ke Afif tuh mobil ada cacatnya tuh, aneh nggak mau balikin. Nah, falau radda wakiluhu, kalau yang ngembaliin barang tuh wakilnya, jadi bukan pembeli langsung, wakilnya, kafa itu juga sudah cukup. Wa kadza raddu 'alal wakil, begitu juga cukup kalau kita ngembaliin barang kepada si perwakilannya pedagang. Jadi enggak mesti langsung ke pedagang, cukup yang mewakilkan saja itu sudah cukup. Wa in kanal balighu ghaiban, wa in kanal bai'u ghaliban, tapi kalau si penjualnya gaib enggak ada, entah dia lagi keluar negeri, lagi pergi pulang kampung macam-macam. Pokoknya kita mau balikin barang, kemana nih orang, kiosnya kok tutup mulu? Dia lagi pulang kampung, Pak Ji. Dia lagi pergi umroh, Pak Ji. Gitu. Lagi pulang kampung apa pergi umroh, begitu. Maka rafa'al amro ilal hakim. Ya udah, lapor aja ke pengadilan. Angkat perkaranya ke hakim. Wala yu'akharu ar-raddu. Ar-raddunya enggak ada nih. Wala yu'akhar likudumihi. Dan jangan kalian tunda pengembalian barang likudumihi sampai dia, sampai si pembeli, sampai si penjual datang. Jangan ditunda. Memang kalau udah ketemu aibnya, bawa tuh kiosnya tutup gini-gini, ya lapor lah. Ya mungkin kalau kita di sini mah RT, RW kan gitu, atau saksi kan gitu. Tapi kalau barang-barang yang mahal MM-an gitu ya, 1 M gitu, 1 miliar. Tuh 1 miliar tuh M-nya tuh artinya ember tuh. Karena bawa duitnya pakai ember saking banyak. 1 M, maka kembaliin barangnya ke pengadilan, lapor ke pengadilan. Jangan menunda sampai si pembeli sampai si penjual datang. Wala lil musafarati ilaihi, dan juga tidak diperkenankan, maksudnya enggak usah kita musafar, kita juga ikut jalan. Yuk kita samperin ke Masjidil Haram. Cuman buat balikin harga nilai barang 50 juta, dia ngeluarin duit 50 juta buat ongkos pulang pergi, kan capek tuh gitu. Jadi tidak usah nunda pengembalian sampai dia datang. Jika tidak perlu kita melakukan perjalanan untuk mengembalikan barang kepada si pembeli yang lagi di luar kota gitu. Wal asahum, intinya itu tadi, ini masalah beda lagi nih. Jadi bahwasanya pengembalian barang itu boleh dengan pengadilan gitu, hakim. Wal asahu, dan yang paling sahih, ini syarat, bukan syarat nih, artinya adab. Syarat daripada pengembalian barang, annahu yalzamuhul ishadu 'ala al-fashi in amkanahu hatta yunhiyahu ila al-ba'i aw al-hakim li annahu al-mumkin. Dan pendapat yang paling sahih, annahu yalzam, dia wajib, dia harus al-ishad, meminta saksi. Jadi ketika dia ingin balikin barang, ingin fasah, dia minta saksi. Ente saksi ya, ane, bahwa ane itu membatalkan jual beli ini karena ini ada aibnya gitu. Wa annahu yalzamuhu al-ishadu, dia haruslah melakukan ishad, persaksian, alal fashi, untuk pembatalan jual beli tersebut, in amkanahu, kalau memang mungkin. Hatta yunhiyahu ilal ba'i, sampai kemudian dia serahkan kepada si pembeli. Nih, gua sadi itu sakinya tuh. Tadi ini gua udah batalin, kenapa? Karena ada aibnya. Awil hakim, atau juga kepada hakim, li'annahul mungkin, karena itu adalah perkara yang sangat mungkin begitu. Sebenarnya begitu ya, sebenarnya kalaupun dengan sumpah sudah cukup. Tapi kalaupun pakai saksi dua orang itu ala sabilil ihtiyat, kata dia. Di sini di footnote-nya tuh dibilang yushhidu itsnaini ala sabilil ihtiyat, memberikan persaksian atau menjadikan persaksian dari dua orang tuh ala sabilil ihtiyat, sebagai jalan kehati-hatian. Li anna al-wahid ma'al yamin kaf. Cukup kalau ada orang satu orang yang bersumpah itu sudah cukup gitu. Wa'alam ketahuilah, tanggung ya beberapa masalah. Wa'alam ketahuilah annahu yushtarutu tarku isti'malil mabi'. Ketahuilah bahwasanya tarku isti'malil mabi'i, dia boleh meninggalkan untuk memanfaatkan barang tersebut. Falau istakhdamal 'abda aw taraka 'ala auta aw taraka 'ala dabati sarjah. Ntar dulu. Wa'alam annahu yushtarotu tarku isti'malil mabi'a. Ketahuilah syarat untuk mengembalikan barang, itu juga syaratnya tarku isti'malil mabi'. Dia udah enggak pakai lagi barang tersebut. Falau istakhdamal abda. Jadi kan dia tahu nih barangnya ada cacat, dia mau balikin. Nah syaratnya tadi yang pertama, dia harus alal fawri sesegera mungkin. Yang kedua syaratnya, tarku isti'malil mabi'. Dia enggak pakai lagi barang dagangan tersebut. Falau istakhdamal abda, kalau dia masih menggunakan budak tersebut, memanfaatkan budak untuk membantu hajat dia, au tarakat ala dabati sarjaha, atau dia meninggal, jadi dia beli unta, beli kuda, tapi di atas kudanya masih ada pelana dia. Taraka ala dabati sarjaha, dia membiarkan di atas unta tersebut sarjaha, pelana dia. Ini unta mau dibalikin, tapi pelananya kenapa masih ada? Berarti lu pakai dong kan gitu. Mestinya ambil tuh pelananya. Au barda'ataha atau barda'at itu sama kayak sar. Barda'at itu pelana juga. Batal haqquhu minar raddi, maka batal haknya daripada pengembali ini, enggak bisa ngembalin barang. Batal haknya li'annahu mush'airun birridha. Karena dengan adanya pelana, budaknya masih dipakai, barangnya masih digunain, padahal tahu ada aibnya. Mush'airun birridha itu menjadikan syarat bagi dia bahwa dia tuh ridha terhadap cacat yang ada barang tersebut. Jadi enggak usah dibalikin. Orang lu aja make kan begitu. Kalau memang tuh enggak dia, kalau memang ada cacatnya lu enggak demen, enggak jepuk, jangan dipakai gitu. Itu kan kalau bahasa orang kita mah ya syukurin aja lah gitu. Yang ada pakailah gitu. Jadi biarpun cacat, pakai aja lah yang namanya juga barang. Jadi orang kita tuh lebih kepada apa sebenarnya, kekeluargaan. Gak mau nyusahin penjual. Kultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni dia ngomong kultu. Saya sih bilang begini. Nah, gitu katanya bahasa kitanya gitu. Kalau saya bilang begini nih. Fi hadza nadharun la yakhfa. Dalam hal ini ada perlu peninjauan layakfa yang memang tidak mungkin bisa ditutupi. Artinya semua orang juga tahu nih pendapat ini mesti ditinjau. Li'anna mithla hadza, karena syarat-syarat yang tadi kita sebut bahwa aib itu harus ketahuan, kemudian alal fauri sesegera mungkin dibalikin, kemudian enggak boleh dipakai kan gitu. Tadi syarat-syarat yang tadi itu, li'anna mithla hadza la ya'rifuhu illa al-khawash. Syarat yang tadi itu, syarat ngembaliin barang gara-gara aib, aibnya harus kelihatan, kemudian harus sesegera mungkin dan enggak boleh dipakai lagi. La ya'rifuhu, masalah ini tidak banyak diketahui illa al-khawash, kecuali oleh orang-orang yang khusus, orang pintar aja begitu. Minal fuqaha. Bahkan orang pintar itu dari fuqaha, dari kalangan ahli fikih. Orang pintar dari kalangan ahli geologi malah kagak tahu juga kan. Gitu. Jadi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, ini kayaknya nih perlu ditinjau nih yang disebutin oleh Imam Nawawi dan seterusnya ini, bahwa syaratnya tuh harus segera mungkin dan seterusnya itu. Kenapa? Karena masalah ini enggak diketahui oleh semua orang. Illal khawas, kecuali orang-orang pintar aja. Minal fuqaha. Fadlan an ajlafi al-qura. Fadlan an ajlafil qura, tidak diketahui oleh ajlafil qura. Ajlaf itu jamak dari jilf. Jilf itu artinya orang oon. Jadi kalangan ahmak. Kalangan orang sebenarnya bukan orang oon. Jadi dia bukanlah orang yang ahli dalam masalah agama. Jadi dia enggak ngerti nih masalah jual beli. Ajlaf itu jamak dari jilf. Jilf itu artinya orang oon. Ajlafil qura, yaitu orang-orang di kampung. La siyama idza kana rahlud dabati mabi'an ma'aha. Lebih-lebih lagi kalau memang rahlud dabah, pelana kudanya itu, pelananya itu, pelana dabah, pelana hewannya itu, mabi'an ma'aha, itu dijual juga bersama bersama hewannya tersebut begitu. Fayan bagi fi mithli dzalika annahu la yabtulu bihi ar-rad. Maka dalam hal, artinya kan gini, ada orang yang jual kuda, jual unta, sekalian sama pelananya gitu. Kalau dia nemu cacat di kudanya atau di untanya, ya dia balikin. Nah kan pas dia balikin ada pelananya, kan itu ya wajar aja. Karena emang dia dulu belinya sekalian sama pelananya. Kalau disyaratin harus dilepas pelananya, ya dia mana tahu kan gitu. kan ya kita semua nggak tahu kan gitu hukum, jangankan hukum jual beli yang sifatnya tidak tidak dalam level doruri kan gitu, dari itu levelnya haji, hajat kita. Yang level doruri urgen dalam kehidupan kita kayak wudu sholat aja banyak orang yang nggak tahu kan gitu. Coba tanya tukang parkir Indomaret Alfamart, tanya itu rukun wudu, kan dia juga banyak yang nggak tahu, apalagi masalah begini gitu. Jadi syarat-syarat yang tadi itu perlu ditinjau tuh kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Kenapa? Itu cuma diketahui oleh orang pintar doang gitu. Orang-orang yang nggak pintar, nggak belajar, dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu berarti kan hilang hak dia atas hak konsumennya. Kalau dia beli itu kemudian barang cacat, dia nggak tahu kalau dia punya hak untuk kembaliin. Maka kan akhirnya jadi batal. Ala siyama idza kana rahlud daba, apalagi kalau pelana kuda itu, pelana untanya itu dijual berbarengan dengan hewan tersebut. Fayan bagi bimisli dzalika annahu la yabtul bihirat, maka dalam hal ini mestinya, fayan bagi mestinya dalam hal ini la annahu la yabtul bihi ar-radu, maka tidak batal artinya hak pengembalian bagi dia. Wa yu'ayyidu dzalika, dan perkataan saya ini kata Imam Taqiyuddin Al-Isni ini didukung, wa yu'ayyidu dzalika, dan didukung ini annahu law akhara radda ma'a ilmi bil aibi, bahwasanya kalau ada orang yang menunda pengembalian barang ma'al ilmi padahal dia tahu ada aibnya, tsumma qala, kemudian dia mengatakan akhartu li anni lam a'lam anna li yaradna, akhartu, saya nunda ini pengembalian barang li anni lam a'lam, karena saya enggak tahu anna li yarad, bahwasanya saya tuh bisa ngembalin, saya enggak tahu kalau saya tuh boleh ngembalin barang gitu. Itu kan tetap boleh diterima. Fa in kana qaribal ahdi bil Islam, kalau dia adalah orang yang baru masuk Islam, dia enggak tahu hukum jual beli Islam. Au nasya fi bariyatin, atau dia tumbuh di daerah la ya'rifunal ahkam, yang mana dia enggak tahu ada hukum jual beli dalam syariat ini, fa innahu yuqbalu qawluhu, maka perkataan dia diterima. Kan gitu. Artinya orang yang nunda dengan alasan enggak tahu itu diterima. Ya begitu juga orang awam gitu. Ya, cuman masalahnya kadang-kadang syarat pengembalian barang juga enggak diomongin tuh sama penjual. Dan memang banyak orang yang enggak tahu itu. Walahu raddu, dan dia boleh mengembalikan barang. Wa illa, tapi kalau enggak begitu, maksudnya tidak ada alasan karena dia enggak tahu, seperti sebenarnya enggak tahu tuh alasannya bukan hanya baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam lama juga banyak yang enggak tahu hukum syariat Islam. Artinya wa illa, tapi kalau dia enggak tahu, kalau dia tidak punya alasan kan gitu, fala, maka tidak ada hak. Ini juga perlu ditinjau kan begitu. Balau qala, bahkan kalau dia mengatakan lam a'lam annahu yubtilu bitakhiri kubida qawluhu, bahkan bisa juga diterima kalau dia ngomong lam a'lam annahu yubtilu bitakhir, saya enggak tahu kalau kita nunda ngembalin barang bitakhir maka batal tuh hak pengembalian saya gitu. Saya enggak tahu. Aku bila qauluhu, perkataannya diterima. Wa 'allalahu Ar-Rafi'i wan Nawawi, Imam Ar-Rafi dan Imam Nawawi mengilalkan, artinya memberikan illah bi annahu yakhfa 'alal awam, bahwasanya hal-hal seperti ini yakhfa 'alal awam, memang tidak diketahui oleh banyak orang awam. Wallahu a'lam. Tsumma haitsu batala raddu bit taksiri, kemudian di mana anggapan kita atau pernyataan kami Asy-Syafi'iyah bahwasanya batal itu pengembalian barang ditaksiri karena disebab menunda, batalal arsyu aidon, dia juga batal, artinya hak dia untuk mendapatkan ganti rugi juga batal. Walau taradha, ya kalaupun keduanya bersepakat, penjual dan pembeli bersepakat, ala tarkir raddi bi juz'in min ats-tsaman, untuk meninggalkan pengembalian, artinya enggak usah dikembalin lah gitu. Dan kesepakatannya apa? Bijuz in minat sama ini dengan mengembalikan sebagian daripada nilai harga barang dagang, au malin, atau diganti dengan barang lain, mau malin akhir diganti dengan barang lain. Fasahiu anna hadhil musalah latasih, ya, pendapat yang sahih bahwa perjanjian damai ini latas itu tidak sah. Saya sama Afif jual mobil, saya beli mobil, Afif mobilnya nih. Ternyata mobilnya cacat, Fib, mobil ini. Kata Afif, udah saat gak usah dibalikin. Nih ganti aja, sampai pakai motor ya. atau ganti nih duitnya 50 juta dah begitu. Jadi barangnya nggak dikembaliin, tapi si penjual malah ngeluarin duit buat si pembeli, maka perjanjian damai itu latasih tidak sah. Nggak sah itu kayak gitu, karena ada satu pihak yang menjadi terberatkan. Wajib alal mustari, justru sebaliknya wajib bagi pembeli raddu ma akhadh, dia harus mengembalikan barang yang udah dia ambil, maksudnya barang dagangnya. Wala yabtul haqquhu min ar-radd, kalau udah dibalikin barangnya, wala yabtulu ma haqquhu, wala yabtulu haqquhu, haknya tidak batal min ar-radd, daripada mengembalikan barang ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa hadza idza dhanna sihhatal musalaha, ini dalam masalahnya kalau dia nyangka bahwa perjanjian damai itu sah, yaitu perjanjian damai tadi bahwa pembeli udah enggak usah balikin barang lah, nih gua ganti. Gantinya sekian persen dari harga gitu. Itu kalau dia nyangka bahwa itu sahih, ya apa namanya? Ya enggak sah gitu. Fa in alima butlanahu, tapi kalau dia tahu bahwa itu batal, fa in alima butlanaha, tapi kalau dia tahu bahwa perjanjian damai itu batal, enggak boleh kayak gitu, batal haqquhu min ar-raddi bila khilaf, maka haknya untuk mengembalikan barang itu menjadi batal juga bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Walau ishtara ba'iran au abdan, kalau dia membeli ba'iran, unta au abdan atau budak, fadha'al ba'iru, kemudian untanya hilang, au abaq atau untanya ka, au abaqal abdu atau budaknya kabur, qablal qabdi sebelum dia megang, sebelum dia serah terima, fa'ajazal mushtariyu al-bay'a, kemudian mushtari pembeli mengatakan yaudah gak apa-apa lah, dibolehin jual beli kayak, udah gak apa-apa biarin, gue udah bayar kambingnya kabur, gue udah bayar untanya kabur, pembudaknya kabur, biarin gak apa-apa. Thumma aradal fasha, kemudian dia pengen batalin jual belinya lagi gitu. Jadi di hari H, mana budak yang kemarin dibilangin udah kabur, mana budak yang kemarin, udah gak apa-apa lah gitu, kata si pembeli, udah gak apa-apa lah. Padahal duitnya udah masuk, dia bilang gak apa-apa lah. Kepulang dia, setelah pulang sehari dua hari ditanya sama bininya. Lu bego amat lu, masa beli barang kagak ada, lu iyain aja. Gara-gara dibegoin sama bininya, dia balik lagi ke kios. Gak jadi nih, gua minta duit gua balik. Thumma aradal fasha, kemudian dia pengen itu apa namanya membatalkan jual belinya, falahu dzalik, dia boleh melakukan itu. Karena barang dagangnya belum dia terima. Qoblal qabdi, beda kalau barang dagangnya udah diterima. Karena barang dagangnya belum diterima, ya dia boleh itu membatalkan itu. Malam ya'udil ba'irah, selama ba'irnya, untanya belum balik, awil abdu ilaihi, atau budaknya belum balik kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan besok hari, hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keluangan waktu untuk terus mengkaji ilmu agama Allah. Wala bai'a as-samarah. Wala sebenarnya lanjutan daripada yang sebelumnya tuh ya, teksnya Abi Syuja tentang wala yajuzu bai'ul ghurari, ini juga sama. Wala bai'u as-samarati mutlaqan illa ba'da wudhu'i salahiha gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon untuk dikoreksi bagi para asatidz, guru-guru kami, para kiai, para tokoh masyarakat yang mungkin mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, kemudian menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.